Mad wajib muttasil, mad tobi ketemu hamzah, madnya merah. Itu hamzahnya hijau. Mad jaiz munfasil, mad tobi ketemu alif, mad tobinya merah, alifnya hijau. Mad alif disukun, mad tobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, mad tobinya merah. Huruf kasarnya hijau, itu terjadinya kalau dihentikan saja. Begitupun mad badal, nanti di situ ada merah patah berdiri di atas alif.